ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله diantar dan dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang dua akan kembali pulang sedangkan yang satu akan tetap bersamanya fayarji'u amaluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu, hartanya dan keluarganya akan kembali pulang sedangkan amalnya akan tetap bersamanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau seandainya amal yang dilakukan itu amal yang baik, tentu akan berbuah kebaikan. Tetapi kalau seandainya amal yang dilakukan selama hidup di dunia ini ternyata amalan yang jelek, amalan yang buruk, tentu akan keburukan yang didapatkan. Inilah yang membuat sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu menangis. Disebutkan salah dalam sebuah riwayat di Sunan Ibn Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dari Hani bin Uthman qala kana Uthmanu idha waqafa ala qabrin baka, adalah sahabat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu apabila berdiri di sisi kuburan beliau menangis. Air matanya sampai membasahi janggutnya. Orang-orang heran, kemudian beliau ditanya, "Faqila lahu tadhkurul jannata wan nar wala tabki?" Engkau biasa berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, tetapi engkau tidak pernah menangis. "Wa tabki min hadza?" Tetapi sekarang kenapa engkau menangis? Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manazilil akhirah fa in naja minhu ahadun fama ba'dahu aythar minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad minhu. Sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu kemudian menjawab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda bahwasannya kuburan itu adalah awal persinggahan, tingkatan pertama menuju kehidupan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka tingkatan yang setelahnya akan lebih mudah ia lalui. Tetapi kalau seandainya seseorang tidak selamat darinya, maka tingkatan yang berikutnya akan lebih berat lagi untuk dilalui. Inilah ikhwan fillah rahimakumullah yang membuat sahabat Utsman menangis. Kita yang seharus kita akan kembali, keluarga kita akan kembali pulang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal kita. Ini harus menjadi sebuah renungan bagi kita, agar dengan itu kita senantiasa bermuhasabah. Agar dengan itu kita senantiasa menyediakan satu waktu dari 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenung, bermunajat kepada Allah, memohon ampun atas segala kesalahan. kemudian berupaya di waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita penuhi dengan ketaatan amal saleh. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan pula dalam sebuah riwayat bahwa ternyata kuburan itu memiliki himpitan dan tekanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih An-Nasa'i, dari sahabat Abdullah bin Umar, an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, hadha alladhi taharraka lahu arshur rahman wa futihat lahu abwabu as-sama' wa shahidahu 70 alfan min al-mala'ikati laqad dhamma dhammatan thumma farraja anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, orang ini yang ketika kematiannya arsyur rahman, arsynya Allah Subhanahu wa taala berguncang, lalu pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70 ribu dari kalangan malaikat ketika di dalam kuburnya gumma-gummatan, merasakan ada himpitan dan tekanan. Summa farraja anhu, lalu setelah itu ia merasakan kelapangan. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang ketika meninggal dunianya arsyur rahman, arsynya Allah berguncang, adalah sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz, sahabat yang mulia, pejuang Islam, ikut dalam perang Badar, ikut juga dalam perang Uhud dan sejumlah peperangan lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di hari beliau meninggal dunia, arsy Rahman Allah Subhanahu wa taala itu berguncang. Berguncang karena apa? Berguncang karena senang menyambut kedatangan Sa'ad bin Mu'adz. Luar biasa, subhanallah. Bukan arsy Rahman saja yang berguncang, akan tetapi dibukakan pintu-pintu langit. Semua pintu langit terbuka. Dan di hari meninggalnya disaksikan oleh 70 ribu malaikat. Beliau ini, yang seperti ini keadaannya, merasakan di alam kubur ada tekanan, merasakan ada himpitan, lalu setelah itu beliau merasakan kelapangan. Nah, bagaimana dengan kita? Coba kita bayangkan sejenak bagaimana keadaan alam kubur. Seperti yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Tentunya sebagai penggugah kita, peringatan bagi kita agar kita selalu sadar, agar kita selalu waspada, agar kita tidak lupa, agar kita merasa bahwa hidup kita di dunia ini memikul sebuah tanggung jawab yang besar, yang semua tanggung jawab itu nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba. Pada hari kiamat nanti tidak akan dapat bergeser kedua kaki seorang hamba sampai ditanya tentang empat hal. Ditanya tentang hartanya, dari mana ia dapatkan. Ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Ditanya tentang ilmunya, apakah diamalkan atau tidak. Ikhwanul Fidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Kita harus ingat sekali lagi bahwa kuburan memiliki himpitan, memiliki tekanan. Tanamkan rasa takut, rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian-kajian seperti ini sesungguhnya kajian-kajian yang tujuannya untuk mengingatkan kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikan peringatan karena sungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Menggugah jiwa, menyadarkan ingatan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita akan dipanggil, kita akan dijemput oleh malaikat maut. Kita akan mengalami sekarat, setelah itu kita akan diantar ke kuburan. Kita akan dimasukkan ke dalam kubur, tidak ada yang menemani kita kecuali amal kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, setelah kita berada di alam kubur yang seperti tadi keadaannya ada himpitan, ada tekanan, dua malaikat akan datang. Kemudian dua malaikat tersebut akan melontarkan pertanyaan kepada kita. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla 'anhu ashhabah innahu la yasma'u qir'an 'alihim ataahu malakan fayaqudanihi fayaqulan lahu ma kunta taqulu fi hadha rajul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila sudah diletakkan di dalam kuburnya, kemudian teman-temannya, sahabat-sahabatnya sudah meninggalkannya, maka ia akan mendengar suara telapak kaki. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang beranjak meninggalkannya. Setelah itu, dia akan didatangi oleh dua orang malaikat. Kemudian ia akan didudukkan. Lalu kedua malaikat itu akan bertanya kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad? Apa yang kamu tahu tentang orang ini? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini di antara pertanyaan yang akan dilontarkan oleh dua malaikat. Qala fa ammal mu'minu fa yaqulu ashhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Kalau seorang mukmin, maka ia akan menjawab, aku bersaksi bahwasannya ia adalah Abdullah, hamba Allah dan utusan Allah. Fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allah ta'ala bihi maq'adan minal jannah fayarahu majmian. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah, lihatlah tempatmu sebelumnya di neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menggantimu dengan sebuah tempat duduk di surga. Sehingga ia pun dapat melihat keduanya. Melihat surga, melihat neraka. Jawabannya tepat. Ia selamat. Qala wa ammal munafiqu wal kafir fa yuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul fa yaqulu la adri. كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمقارق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. Adapun seorang munafik dan kafir, maka ketika ditanyakan kepadanya, apa yang kamu tahu tentang orang ini Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ia akan menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh kebanyakan manusia. Kemudian dikatakan kepadanya, kamu tidak pernah tahu, kamu tidak pernah mendengar hal ini. Wa yugrabu, ia kemudian dipukul dengan palu dari besi. Dipukul dengan palu dari besi, maka ia berteriak sekeras-kerasnya sampai semua makhluk Allah mendengar. Semua yang ada di dekatnya mendengar, illa thaqalain, kecuali thaqalain, jin dan manusia. Kita tidak mendengarnya. Tetapi binatang mendengar. Kita tidak mendengarnya. Binatang mendengar teriakan orang yang dipukul dengan palu dari besi. Disebutkan dalam riwayat lain, ini palu, kalau seandainya dipakai untuk memukul sebuah gunung yang besar, niscaya gunung tersebut akan rata. Nah, ini yang dipukul adalah orang, manusia. Bisa kita bayangkan bagaimana kerasnya ia berteriak. Sampai semua yang ada di dekatnya mendengar, binatang mendengar, illa thaqalain, kecuali jin dan manusia, kecuali kita. Ini bagian dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan manusia mendengar orang yang sedang disiksa, diazab di alam kubur, niscaya tak ada seorang pun yang mau menguburkan orang yang sudah mati. Niscaya akan seperti itu. Semua enggan untuk menguburkan orang yang sudah mati. Karena mendengar bagaimana azab kubur, siksa kubur. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena itu, azab kubur, siksa kubur adalah sesuatu yang nyata. Ada hak wajib untuk kita imani. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di surah Taha ayat 124, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Qala Abu Sa'id Al-Khudri wa Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah bin Mas'ud, keduanya berkata, dhanka, qala azabun nar, kehidupan yang sempit. Dhanka maksudnya adalah azabul qabr, maaf, azabul qabr, azab kubur. Jadi maksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, maknanya adalah akan merasakan azab kubur. Waqila fi qawlihi azza wa jal, للذين ظلموا عذابا دون ذلك. Disebutkan pula dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalik, dan sesungguhnya bagi orang-orang zalim masih ada azab selain itu. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan selain itu adalah azabul qabr, azab kubur. Qala wa rawa Zir bin Khubaysh An Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nashukku fi azabil qabri hatta nazalat hadhihi as-surah alhaakum at-takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ya'ni fil qubur. Wa qala Abu Hurairah yadhiqu 'alal kafir qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu wa huwa al-ma'ishatu ad-dank. Zir bin Hubaysh meriwayatkan dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, pada awalnya kami ragu tentang azab kubur, sampai kemudian turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat At-Takatsur ayat 1-3, alhaakumut takatsur, celakalah orang yang mengumpul-ngumpulkan harta. Hatta zurtumul maqabir, terus ia lakukan seperti itu, hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke kuburan. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, kalian pasti akan mengetahui. Ya'ni fil kubur, maksudnya adalah fil kubur, di dalam kubur. Ya'ni tentang adanya azab kubur. Kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, yadhiqu 'alal kafir qabruhu. Kubur itu akan menyempit bagi orang kafir. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai semua atau seluruh tulang belulangnya itu hancur. Karena terhimpit oleh kuburan. Qala wa huwa al-ma'ishatu ad-dank. Kemudian kata sahabat Abu Hurairah, itulah yang dimaksud dengan ma'ishatu ad-dank, kehidupan yang sempit. Akhwan fil din rahimakumullah, ada sebagian orang yang mengingkari adanya azab kubur dengan alasan bahwa orang-orang yang sudah dikubur, ketika digali, tidak terjadi apa-apa. Demikian juga kuburan, tidak menjadi besar, luas, tidak juga menyempit, tetap seperti itu dari dulu. Alasan ini adalah alasan akal. Alasan akal. Kenapa? Karena persoalan yang menyangkut azab kubur adalah min umuril ghaibiyah, termasuk persoalan gaib. Kalau seandainya dapat diketahui dan dapat dilihat secara kasat mata, tentu hal itu sudah tidak lagi masuk ke dalam perkara yang gaib. Di samping itu, ayat dan hadis menunjukkan tentang adanya azab kubur. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, tidak ada lagi kewajiban kita selain at-ta'awwud min azabil qabr. Kita berlindung. Berlindung dari dahsyatnya azab kubur. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indi imra'atun min al-yahud. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk menemuiku. Pada waktu itu di sisiku ada seorang wanita Yahudi. Wa hiya taqulu innakum tuftanuna fil qubur. Si wanita Yahudi itu mengatakan, innakum tuftanuna fil qubur, sungguhnya kalian akan ditimpa fitnah kubur. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, innama yuftanu yahud, sesungguhnya yang akan ditimpa fitnah ya kubur itu adalah Yahudi. Qalat Aisyatu, falabithna layali, thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal sya'arti, annahu awha ilayya annakum tuftanuna fil qubur. Qalat Aisyah fa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'izu min adabil qabri. Selang beberapa waktu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada Aisyah, hal sya'arti annahu awha ilayya, apakah engkau merasakan bahwa sungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwasannya kalian semua tuftanuna fil qubur, akan ditimpa fitnah di alam kubur. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah menjawab, fa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'idu min azabil qabri. Kata Aisyah, sejak itu aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlindung dari azab kubur. Fitnah kubur adalah azab kubur. Qala, kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah juga mengeluarkan riwayat di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, Allahumma inni a'udzu bika min adabil qabri wa min adabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasa beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min adabil qabri, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min adabil nar, dan aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan aku berlindung dari fitnah Masihid Dajjal. Banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang hal ini, adanya azab kubur dan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa berlindung dari azab kubur. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti yang sudah disinggung di awal tadi, bahwa ketika seseorang diazab, ketika seseorang disiksa di dalam kuburnya, maka semua yang ada di sekitarnya akan dapat merasakannya, bahkan mendengar, kecuali jin dan manusia. Dijelaskan di dalam hadis Sahih Muslim dari Zaid bin Thabit, qala bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ha'itin li bani an-najjar, suatu ketika saat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di sebuah perkebunan milik Bani Najjar, beliau mengendarai keledainya. Tiba-tiba keledainya itu miring sampai hampir-hampir keledai tersebut melemparkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua kaget melihat keadaan yang seperti ini. Kemudian kata Zaid bin Thabit, wa idza akhbaru sittatun aw khamsatun aw arba'atun. Ternyata di situ ada kuburan. Di situ ada kuburan sebanyak 6 atau 5 atau 4. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, "Man ya'rif ashab hadhil akbar?" Siapa yang tahu penghuni kuburan ini? Faqala rajulun, kemudian seseorang menjawab, "Ana, saya wahai Rasul." Lalu Rasul bertanya, "Famata mata haula?" Kapan mereka meninggal dunia? Kapan mereka mati? Qala, ia menjawab, matu fil isyraq. Mereka semua meninggal dunia, mereka semua mati dalam keadaan masih musyrik. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Sesungguhnya umat ini akan diuji, akan ditimpa fitnah di dalam kuburnya. falaula an la tudafinu la da'awtu Allah an yasma'akum min adabil qabri alladhi asma. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ya, tidak akan membuat kalian enggan untuk menguburkan salah seorang di antara kalian kalau meninggal dunia, niscaya aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur sebagaimana yang aku dengar. Ikhwan fillah rahimakumullah, lihat bagaimana seekor keledai yang ditunggangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba miring, bahkan hampir-hampir melemparkan beliau. Ini karena keledai tersebut mendengar azab kubur. Baru diketahui setelah itu ternyata di tempat itu ada 6, 5 atau 4 kuburan. Semua penghuni kuburan itu mati dalam keadaan musyrik. Baru kemudian di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kalau seandainya bukan karena aku khawatir kalian tidak mau menguburkan salah seorang di antara kalian yang meninggal dunia, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur sebagaimana yang aku dengar. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh sangat besar kasih sayangnya kepada kita. Kita tidak mendengar suara teriakan orang yang sedang disiksa di alam kubur, sehingga terkadang membuat kita tenang. Tidak membuat kita cemas. Tidak membuat kita takut. Kita tetap punya semangat. Kita tetap punya motivasi untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu bentuk kasih sayang. Demikian halnya ikhwan fiddin rahimakumullah tentang kematian. Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita. Memang semua kita akan dijemput oleh yang namanya kematian, tetapi kita tidak diberitahu kapan waktunya. Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, kita tidak tahu. Hari apa, di mana, kita tidak tahu. Ini semua bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya kita tahu, kalau seandainya Allah memberitahukan kepada kita bahwa kita akan meninggal tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, niscaya kita akan menganggap remeh kehidupan dunia ini. Kita akan menganggap kehidupan dunia sesuatu yang sia-sia. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Kita tidak akan bersemangat hidup. Kita bahkan akan menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Na'udzubillah. Allah sengaja merahasiakannya kepada kita. Namun demikian, bukan berarti kita kemudian melupakannya. Kita tetap harus mengingatnya. Bahwa suatu saat kita akan meninggal dunia. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, Imam Muslim menyebutkan riwayat lain dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Annaha qalat dakhalat alayya ajuzan min ajaiz yahudil Madinah. Kata Aisyah, suatu ketika datang kepadaku seorang perempuan tua. Perempuan tua Yahudi dari kota Madinah. Faqalata, atau dua orang perempuan tua Yahudi dari Madinah. Faqalata inna ahlal qubur yu'adzabuna fi quburihim. Keduanya, dua perempuan tua Yahudi ini berkata, sesungguhnya ahlul qubur, penghuni kubur, yu'adzabuna fi quburihim. Mereka akan diazab di dalam kuburnya. Qalat fakadzabtuhuma walam usaddiqahuma. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, saya atau aku mendustakan apa yang dikatakannya. Aku tidak membenarkan keduanya. Fa kharajat wa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dua perempuan tua Yahudi itu keluar dan masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Aisyah, aku sampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasul, tadi dua orang perempuan tua Yahudi Madinah itu menyampaikan bahwa penghuni kubur akan diazab di dalam kuburnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sadaqatah. Dua orang perempuan tua Yahudi itu benar. Innahum yu'adzabuna 'adaban, sungguhnya mereka para penghuni kubur itu akan diazab. Tasma'uhul bahaim, akan diazab dengan suatu azab yang akan dapat didengar oleh al-bahaim, binatang ternak, hewan akan mendengar azab kubur, sedangkan kita tidak. Qalat, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Fama ra'aitu ba'da salatin illa yata'awwadu min 'adzabil qabri." Maka sejak itu aku tidak pernah melihat beliau setelah selesai dari salat melainkan beliau senantiasa yata'awwadu min 'adzabil qabri, berlindung dari azab kubur. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau orang-orang yang beriman beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekokohan kepada mereka. Allah akan memberikan kekuatan kepada mereka. Ini sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ibrahim, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah azza wa jalla akan memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kuat, perkataan yang benar, fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Allah akan menolong, Allah akan memberikan keringanan kepada orang-orang yang beriman. Ketika ditanya oleh dua orang malaikat, maka akan mudah baginya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat tersebut. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wallah la yukhliful mi'ad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Bara bin Azib dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang ayat tadi, ayat yang ke-27 dari surat Ibrahim, qala nazalat fi 'adzabil qabri. Ayat tersebut turun terkait dengan azab kubur. Yuqalu lahu man rabbuka fayaqulu Allahu rabbi wa nabiyyu Muhammad fadzalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang beriman itu akan ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Maka ia akan menjawab, Allah Rabbi, Allah adalah Rabbku. Wa nabiyyi Muhammad, sedangkan nabiku adalah Muhammad. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman dengan jawaban-jawaban yang tepat, dengan perkataan-perkataan yang benar dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Seseorang bisa dengan mudah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat, ini kembali kepada bagaimana keadaannya. Apakah dia termasuk orang-orang yang beriman yang benar, jujur keimanannya? Banyak bekalnya ketika menjalani kehidupan dunia. Kehidupannya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau seandainya tidak, maka jelas Allah Subhanahu wa taala tidak akan membantunya. Tapi kalau seandainya termasuk orang yang perbekalannya baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan keimanan yang jujur kepada Allah, maka Allah akan membantunya. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pertanyaan siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu, kemudian dijawab Rabbku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam,